bercanda bersama di samping gereja. Kala itu kita masih remaja yang polos hatinya bercerita. Waktu ini telah lama berlalu, sudah 10 tahun tak bertemu. Entah di mana kini kau berada, tak tahu di mana rimbanya. Hanya satu yang tak terlupa, kalah senja si gereja tua. Waktu itu hujan rintik-rintik, kita berteduh di bawah atapnya. Kita berdiri begitu ramah hingga suasana begitu hangat. Tanganku ku pegang erat-erat, kenangan itu selalu thank you.

cinta bergetar kilat di angkasa, sedangkan tiada hujan. Lihatlah terlanjur sesat langkah diri karena janji. Ibarat tangkai aku telah patah, ibarat sungai aku kering, ibarat gurun aku tandus. Kini musnah harapanku, cinta terputus di tengah jalanan. Oh, kau tinggalkan noda hitam, buah cinta kasih yang putih. Ku pulang ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi. Terlanjur sesat langkah diri karena janji. Ibarat tangkai aku telah patah, ibarat sungai aku kering, ibarat gurun aku tandus. Harapanku, cinta terputus di tengah jalanan. Oh, kau tinggalkan noda hitam, buah cinta kasih yang putih. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ibu dan tak pernah terlahir lagi, dan tak pernah terlahir lagi, dan tak pernah terlahir lagi.

sekedar penghibur, sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindumu oh sayang, sakit hati. Begitu kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau, tegangnya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka. Namun aku rindu bencinya hati ini, tapi aku rindu sakitnya hati ini. Namun bencinya hati ini, tapi aku rindu. Gemuk pulang tinggal tuh.

saksi hidupku betapa sucinya jalinan cintaku. Walaupun hinaan ini ditujukan pada diriku, saksi